الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبعملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجي لكل من الحاذرين والغائبين ما طلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتغفينا كل ملهمة ومالية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعججه وحسره وعيا وتصحل لنا من صالح الأعمال ما أزجرا وتؤم جمعنا هذا من حزائن من هيك السنية برحمة ومغفرة برحمة ومغفرة وتودي مع من سوى قوينا اللهم إنك جلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألنا كراجين مواهبك لدنيا وأحقق لنا من منك رجونا اللهم آمن الروعة وأصلح الروعة والرعية وأعذب الأجر لمن جال هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يؤم ثياب سيبه السبسب وربا واغفر لناس جهاجه البرود المحبرة المولدية سيدنا جوهر من إلى البرجنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيله وسقنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقائرها ومن أساخ إليها سمعه وأصواه اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحل صدور المحافل المنيفة بقعود هلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sebelumnya, insyaallah Habib Novel tadi janji sama saya jam 9 lebih 10 menit datang. Kalau beliau jam 9 lebih 10 menit enggak datang, hati demo wae nanti. Sebab beliau jam 8 sampai jam 9 itu briefing anak-anak muda, sebab besok di rumah Habib Hasyim itu ada acara haul Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror. Besok malam di rumah Habib Hasyim yang akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Habib Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, cicit dari penulis kitab Simtuduror. Jadi Habib Hussein ini cicitnya. Bapaknya namanya Habib Anis, itu cucunya. Alhamdulillah, gak situ di demo. Naik motor. Alhamdulillah ras itu di demo. Awas kadung munggah ya Ben. Cuman kemarin saya diprotes, Pak Sony ki motormu rambu nggui piye. Saya nak tuku motor kudu le apik saka montore HPP. Alhamdulillah. Duduk-duduk aja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya menyiapkan bahan tuh banget deh. Ini ancang-ancang sebab beliau ini saya juga rada deg-degan malam hari ini sebab beliau ngurusi persiapan majelis buat besok pagi, besok malam. Yang mau hadir majelis besok pagi di majelis hall di Masjid Riyadh besok jam 10. Ya, besok pagi jam 10. Hari Rabunya 10 siang, 10 pagi. Hari Rabunya ba'da subuh langsung. Ya, itu nanti jalan Kapten Mulyadi ditutup. Kemudian malam harinya Selasa malam Rebo kita nanti bersama-sama, saya nanti juga datang insyaallah di tempat Habib Hasyim. Nanti yang akan dipimpin oleh beliau Habib Hussein Anis dan insyaallah Habib Novel juga. Dan nanti kita bersama-sama ke sana. Pengajiannya Gerakan Pemuda Al-Hidayah khusus besok diliburkan. Kemudian yang kedua, tanggal 18 Maret jangan sampai lupa jam 9.30 pagi nanti hadir bersama-sama. Kalau saya jadinya pengennya rateko. Cuman didawi beliau suruh hadir, ya harus hadir. Ini kalau saya enggak datang beliau mutung dari Majelis Al-Hidayah kan repot juga. Ini setengah 10 pagi tanggal 18 bertempat di Sritek Arena atau Gor Bhinneka lah dulu ya, Sriwedari. Nanti bersama-sama kita ke sana jam 9.30 pagi dalam acara bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Sing begini ndelok Ofrafan Java Live. Nang Sriwedari. Kok ngerti ustaz lho, ngerti ustaz gaul ngenten iki. Ya, aja bengi-bengi nanti ndak ngantuk, nanti paginya malah enggak bisa lihat, enggak bisa hadir di Gor Bhinneka. Kemudian yang selanjutnya, saya tanggal 25 Maret selalu saya umumkan mulai sekarang, tanggal 25 Maret Majelis Al-Hidayah yang tahunan, setahun sekali Majelis Al-Hidayah duwe gawe, tanggal 25 Maret besok bertempat di Jalan Raya Solo Baru depan Radio Al-Hidayah FM. Diharapkan semuanya hadir. Yang dua majelis tanggal tersebut kalau bisa dimundurkan atau dimajukan. Insyaallah bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan bersama Romo Kiai Haji Imron Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Jamnya ba'da Isya. Tapi kalau ibu-ibu datang ba'da Isya, kebagian gono yang buri ya di belakang. Itu bar maghrib sudah ada ribuan orang. Tahun kemarin jenengan kalau sempat maghrib di daerah sini, ini maghrib kebak wong sarungan. Ya di daerah sini. Sing masjidé biasanya cingkrang-cingkrang khusus malam itu kebak wong sarungan kabeh. Di daerah sini. Itu bahkan panitiane mulih khusus hari itu pengajian ibu-ibu donggelari kloso dewi. Yaitu ba'da maghrib sebab kita bar maghrib kan pulang sebentar, istirahat sebentar. Itu ibu-ibu malah gelari tikar ning arep dewi ya. Demikian tanggal 25 bersama Habib Syekh dan Romo Kiai Haji Imron Jamil dari Jombang dan para habaib dan para kiai yang ada di Surakarta ini. Insyaallah banyak kiai hadir, banyak habaib hadir, dan Anda semua ya harus hadir jamaah Al-Hidayah. Itu beberapa pengumuman dari saya. Doakan terus, kita akan melebarkan sayap terus Al-Hidayah di mana-mana. Beberapa hari yang lalu kita negosiasi dengan pengurus Al-Hidayah di Wonogiri. Insya Allah nanti ada 4 kecamatan yang akan kita buka cabang Al-Hidayah di daerah Wonogiri. Jadi kita sama teman-teman memotivasi, yuk bikinlah majelis kecil-kecilan Ahlu Sunnah wal Jamaah di daerah jenengan. Kalau belum ada majelis, yuk didirikan majelis. Majelis Al-Hidayah daerah mana, daerah mana, daerah mana. Jadi kita Wonogiri insya Allah ada 4 kecamatan yang kemarin pengurusnya, apa, tokoh-tokohnya sudah ketemu dengan saya. Insya Allah kita akan buka di daerah sana. Masaran juga nanti insya Allah akan berkembang di beberapa tempat. Demikian dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan penjenengan semua. Dan saya betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kesepakatan di Masjid Al-Hidayah. Ini ada kesepakatan saya dan Habib Novel dan para guru di Al-Hidayah. Pengajian di Al-Hidayah pokoknya jam 10 rampung. Oh, enak toh, jam 10 selesai. Nanti kalau jadwalnya Habib Novel, saya maulid jam 9 kurang seperempat selesai. Jadi nanti Habib Novel tetap kebagian 1 jam seperempat. Kenapa? Satu, saya itu nek bengi-bengi repot. Ya, bengi itu jamnya turu. Hanya nengke toh, bar mulih turu karo bojone kan enak. Nah, jam 10 itu enak-enake turu. Satu itu. Tenanan iku. Yang kedua, saya kasihan adik-adik kecil. Sebab majelis kita banyak anak-anak kecil yang sekolah, ya kan? Yang ketiga, ini ada hubungannya dengan Radio Al-Hidayah FM. Sebab saya diprotes beberapa pendengar setia, kalau jam rampungnya jam 10 seperempat itu tanggung. Apalagi setengah 11 tanggung. Padahal itu jadwalnya jam 10 itu kajiannya Romo Kiai Haji Imron Jamil, ngaji kitab Al-Hikam, dan banyak kiai di Solo ini yang nyemak kitab, buka kitab di rumah. Jadi jamnya tanggung, rampung jam 11 sisan nilai diputer gitu loh ya. Tapi kalau jam 10 seperempat, jam setengah 11 itu agak repot. Kita yang ngatur radionya agak repot. Maka kemarin kita sudah menghubungi beliau. Ya, mungkin khusus malam ini untuk Dewa Siti orang apa-apa lah. Loh enggak, dadah-dadah udah mulai malam ini. Gitu. Beliau mau ceramah juga sampai jam 10 selesai katanya. Jam setengah 10 selesai. Pokoknya nanti jam 10 selesai, habis itu nanti langsung kajiannya Romo Kiai Haji Imron Jamil nyambung. Terus nanti di Gerakan Pemuda Al-Hidayah juga begitu. Nanti enggak usah malam-malam, setengah 11 lah maksimal selesai. Di Baitul Makmur juga setengah 11 selesai. Ya jadi enggak usah malam-malam. Kita ini kalau bengi-bengi nyuwun ampunten. Yang kadang-kadang kalau kiai-kiai besoknya tidur nikmat enak. Lah saya jam 8 kudu ngantor. Nah gitu ya, yang ini karyawan-karyawan yang sekolah besok tetap harus bangun pagi. Saya lihat anak saya itu kadang kalau pengajian nanti jam 12 mesake. Subuh tangi, bar subuh turun meneh. Nanti jam setengah 6 bangun lagi. Kesian gitu lihat anak-anak kecil. Apalagi anak saya ya, doakan sudah meh 3 ini. Ya, 3 tapi nanti bar 3, biasanya cepat. Personel itu kalau pun bar 3, 4, 5 itu cepat. Nah, nanti yang keempat, yang kelima insya Allah lebih cepat. Saingan sama Habibnya, Habibnya juga mau 3. Apakah saya ngikuti guru nih, Habib 5 ya saya 5, gitu aja. Habib 6 ya 6, mas. Ini juga sama, beliau ini juga 2,5. 2 sudah lahir, yang setengah masih di perut, sama seperti istri saya. Habib 6 ya 6, mas melu gitu aja. Sebagai sami na wa atau na. Urusan ngono ya podo. Habib nikah nih, ya mbuh nih, itu saya tak bahas. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Habib Novel Muhammad Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya datangnya jam 9 lebih 2 menit sesuai perjanjian khusus malam hari ini karena di rumah saya ada kurang lebih 100 tamu. Ya, lebih dari 100 tamu yang harus saya urusi, yang kebetulan tadi jam 9 kurang seperempat itu baru datang. Ya, ini satu pesantren dari Jakarta, lengkap dengan murid-muridnya, dengan istrinya, dengan teman-temannya, dengan pengikutnya. Pokoknya satu perangkat gitu ya. Ditambah lagi juga ada teman-teman yang rapat di rumah, termasuk ya teman-teman dari berbagai elemen ya, kumpul di situ macam-macam. Ada Pak Moko dari Sukarjo, ya urusannya Pak Moko kan urusan bis itu kan, ya. Pak Moko dari Sukarjo, ada banyaklah banyak kawan di sana untuk membahas kegiatan yang sedang kita gagas, yaitu tanggal 18 Maret 2012 jam 9.30 pagi insya Allah. Malam hari ini kita ngajinya gini saja, sederhana. Yang hidup dapat duit gara-gara yang mati. Yang hidup dapat duit gara-gara yang mati, yang sudah meninggal dunia. Siapa saja itu? Pertama, anak. Bapaknya meninggal, anaknya mesti seneng. Bapaknya sugih. Bapaknya sugih, kalau bapaknya itu sugih, duitnya banyak, bapaknya meninggal, anaknya pasti seneng. Tangisannya tangisan bohong itu. Ya enggak gitu ya Bu ya. Enggak, ya sedih. Ya, bapaknya meninggal pasti sedih. Tapi dibalik kesedihan itu, sama Allah dikasih bonus, namanya warisan. Ya, warisan ini bisa sedikit menghibur si anak. Ya bisa sedikit menghibur si anak, kalau anak yang soleh. Kalau anaknya enggak soleh, warisan ini sangat menghibur si anak. Kok rakyat biyen yo mati ini pak. Kalau anaknya tidak soleh. Lek ibu bapak pengen punya anak yang soleh atau yang enggak soleh? Anak yang soleh. Anak yang soleh begitu dapat warisan 1 miliar, yang 0,5 miliar dibuat bangun masjid. Masya Allah deh. Saya pengen bangun masjid 0,5 M buat bapak saya. Ini soleh pol. Panjenengan sakit mengaten dereng. Dapat warisan 1 M. Yang 0,5 M dibuat bapaknya yang udah meninggal siap boten. Jujur. Ngapusi. Mesti kan banyak. Wah, Ustaz 500 juta cuma suruh buat bangun masjid buat bapak saya. Bapak saya kan udah meninggal. Ya udah, saya yang hidup ini butuh. Loh, padahal ini uangnya siapa nih? Ini uangnya ayahnya. Yang begini kira-kira soleh atau belum soleh? Belum soleh. Dados panjenengan termasuk yang soleh atau belum soleh? Ngaku. Ya kalau angkanya kecil mungkin, wah anak soleh gitu kan. Kalau begitu saya kasih angka yang besar, 500 juta buat bangun masjid untuk ayahnya, mikir. Padahal itu duitnya ayahnya. Betul gak? Setelah meninggal, berubah haknya jadi milik si anak. Satu anak dapat 1 M, ini diminta 0,5 buat ayahnya. Dan pasti kalau diberikan untuk ayahnya, si anak akan diganti oleh Allah Ta'ala. Karena di Al-Quran dikatakan, siapa yang sedekah itu Allah yurbis sedekah. Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Jadi kalau 0,5 M dikasihkan buat ayahnya, gantinya itu minimal adalah 0,5 × 10. Berarti minimal 5 M. Tuh. Takut? Takut atau enggak? Kok diem semua? Hah? Bener yang saya omongkan ya? Bener atau salah? Bener kan? Takut kan ngeluarkan duit banyak? Bener kan? Makanya zaman sekarang banyak orang itu yang ngelarang tahlilan. Kenapa? Orang gelem ngetokke duit go bapake. Paham? Tapi kalau orang-orang yang sayang sama bapaknya itu lomo. Berani ngeluarkan uang sedekah untuk orang tuanya. Kalau perlu 7 hari berturut-turut ngedum beras untuk 40 kakak. Wah, cakep itu. Iya, raketang sekilo-sekilo. 1 hari 40 kilo. 7 kali 40, 280 kilo. Anggap 1 kilonya 10 ribu kan? Anggap gitu aja. 280 kali 10 ribu berapa? Saya enggak bisa ngitung. Hah? Cuman 2.800. Cuman segitu. 28 juta atau 2.800.000? Saya enggak ngerti loh, terus terang hitung-hitungan. 10.000 nolnya tambah 1 jadi 100.000. Ya. Ditambah angka 28 nolnya 5 di belakang. Jadinya berapa? 2.800.000. Banyak atau sedikit? Sedikit kan? Enggak banyak toh? Tapi coba 7 hari berturut-turut ngedum geras 40 kilo tiap hari untuk nawa itu buat bapaknya. Mikir boten? Mikir. Ini orang kelompok mikir. Yang model mikir-mikir kaken mikir ini dikatakan dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari dikatakan, siapa yang hitungan, Allah juga hitungan kepadanya. Jadi kalau sama orang tuanya saja hitungan, maka nanti urusan rezeki Allah juga berut hitungannya sama dia. Makanya ciri orang-orang yang gampang rezekinya, urusan duit gak banyak hitungan. Apalagi buat orang tuanya. Nyoh pak, monggo pak, silahkan pak. Nyawa saya pun saya dijual buat bapak, gak apa-apa. Donorkan jantung saya, jual pak. Yang penting bapak bisa seneng, tidak jadi masalah. Ini betul-betul anak yang soleh. Udah bisa gitu belum? 1.001 ya, longko ya. Belum tentu 1.001, 1 juta 1 kali. Ya, mungkin 1 juta 1. Lah ini, ternyata ya, orang yang hidup ini banyak yang dapat harta dari yang meninggal dunia. Sayangnya yang hidup seringkali lupa kepada yang meninggal dunia. Nih, dari warisan. Yang kedua, selain warisan apa? Warisan itu wujudnya macam-macam. Ada warisan duit, ada warisan ilmu. Dan warisan yang gak ada habisnya adalah warisan ilmu. Makanya kalau urusan warisan ilmu, yang bisa dapat ini ya, yang bisa dapat siapa? Seluruh umat Islam. Dapat dari yang meninggal dunia warisan ilmu. Dari mana dapatnya? Ketemu muridnya. Ya ketemu muridnya. Fulan, dulu guru saya ngomong begini, begini, begini. Dapat warisan ilmunya. Dapat warisan ilmunya. Ini umum. Tapi yang menarik, malam hari ini panjenengan kalau pergi ke daerah Pasar Kliwon sana, maka Pasar Kliwon itu jadi seperti di Mekah dan Madinah. Malam hari ini, besok juga, apalagi Rebo pagi. Panjenengan lewat Pasar Kliwon persis Mekah, Madinah. Kenapa? Putih-putih di jalanan. Di masjid putih-putih, di jalan putih-putih. Orang jalan kaki pakai sarung, baju takwa, kopiah. Kemudian itu pasar seng pindah Pasar Kliwon. Pasar seng yang dibongkar tuh di Mekah itu pindah Pasar Kliwon. Yang namanya Ampel Surabaya pindah malam ini ke Pasar Kliwon. Banyak orang jualan kopiah, jualan tasbih, jualan minyak wangi, jualan jilbab di sepanjang jalan. Dan orang buka apapun laku. Jual es teh laku, jual kopi laku. Jual nasi goreng laku, jual mie godok laku, jual mie goreng laku. Walaupun rasanya enggak karu-karuan. Itu laku. Kenapa? Kenapa laku? Dapat berkahnya yang meninggal dunia? Karena ini lagi ada suatu kegiatan yang namanya haul. Kalau diterjemahkan, peringatan kematian. Wih. Setahun peringatan kematian. Dengan adanya peringatan kematian setahun ini berbondong-bondong orang dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan datang ke sana. Bukan cuma dari Indonesia, dari luar negeri berangkat untuk hadir. Sukarjo datang enggak, Pak? Oh, banyak, alhamdulillah. Ya, datang ke sana untuk apa? Memperingati kematian. Kematian siapa? Seorang ulama. Jadi ulama yang udah meninggal dunia ini hebat. Udah meninggal dunia bisa ngumpulkan puluhan ribu orang dari berbagai bangsa yang beda-beda, suku yang beda-beda. Madura ada, Sunda ada, Jawa ada, ya kan? Dari suku Bugis ada, Batak ada, dari Arab ada, dari Inggris ada, lengkap semuanya kumpul. Inilah yang dikatakan Rasul dalam sebuah hadis, kelak di hari kiamat ada orang-orang yang duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, para nabi pun iri melihat mereka, para rasul pun iri melihat mereka, padahal mereka itu bukan nabi, mereka bukan syuhada. Saat ditanya siapakah mereka, Rasul menjawab, mereka adalah sekelompok orang dari suku yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda. Mereka kumpul untuk berzikir kepada Allah, dan setelah mereka kumpul, benar-benar berzikir kepada Allah. Nih, di Pasar Kliwon lagi ada. Tuh, orang-orangnya nanti akan duduk di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Ada orang ngomong, Ustaz, bid'ah. Yang berbuat bid'ah neraka. Yang berbuat bid'ah neraka. Jadi itu yang di Pasar Kliwon neraka kabeh. Masya Allah. Segitu banyak neraka katanya gara-gara memperingati kematian. Itu kan cuma terjemahan bahasa Indonesia, peringatan kematian. Emangnya Rasul enggak pernah memperingati kematian? Rasul itu setahun setelah perang Uhud, Rasul kembali ke medan Uhud, mengucapkan salam kepada sahabat yang ada di Uhud, dan mendoakan sahabat yang di Uhud. Kenapa nunggu setahun? Kenapa? Mengenang wafatnya mereka semua, dan mendoakan. Dari situlah oleh para ulama, makanya setahun sekali orang-orang yang soleh diperingati, bukan memperingati hari wafatnya, tapi di hari wafatnya itu diperingati sejarah hidupnya. Bagaimana bisa menjadi orang soleh. Alias sebetulnya majlis hal itu majlis zikir, majlis mengenal ulama, majlis mendoakan sesama muslim. Itu yang namanya majlis hal. Kumpul baca yasin, kumpul baca tahlil, kumpul baca tasbih, kumpul baca tahmid, kumpul baca takbir, dan seterusnya dan seterusnya. Kumpul di situ ada tausiah, kumpul muslim yang satu berjabat tangan dengan muslim yang lain, kumpul muslim yang enggak kenal rumahnya dibuka, subhanallah, kenal enggak kenal rumahnya dibuka, enggak ditanya KTP-nya mana, asal dari mana, langsung digelarkan, silahkan tidur di sini, dijamu dan dilayani, betul-betul tampak persaudaraan umat Islam. Panjenengan cari dimanapun enggak akan ketemu kecuali di majlis haul. Enggak ditanya, maaf, kartu organisasinya mana? Tanda anggota mana? Selain anggota dilarang masuk. Ada gitu? Enggak ada. Ini Islam. Islam kok tanya kartu anggota? Iya, Islam itu enggak pakai kartu anggota. Anggotanya mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Begitulah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Itu adalah anggota kami. Itu adalah teman kami. Gak perlu nanya KTP-nya dari mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira gampang gak buat manusia seperti itu? Ini di Pasar Kliwon begitu sekarang. Dibuka rumahnya, kenal gak kenal silahkan masuk. Membuat hati orang begitu mudah atau susah? Ya kan? Siapa yang buatnya jadi mudah? Allah Ta'ala. Kalau enggak benar, tidak mungkin. Kalau enggak benar, enggak mungkin. Sakit dipahami? Nah, itu ternyata yang jualan berarti dapat rezekinya. Perantaranya siapa? Yang meninggal dunia. Berarti yang meninggal dunia bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Mau dalilnya? Yang tadi belum cukup. Mau lagi yang lain? Bu, ibu mau buktinya? Meninggal dulu, Bu. Iya, Bu. Ustadznya dulu. Jawabannya bagus. Ustadznya dulu. Nanti kalau saya duluan, ibu ngirimin, tak kabari nanti ya. Insya Allah. Tapi setelah usia panjang. Kita sama-sama duluan setelah usia panjang, dalam kebaikan, dalam kenikmatan, sehat walafiat, sejahtera, bahagia, kaya raya, husnul khotimah. Pengennya gitu kan? Iya, masuk surga. Ingat gak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim, waktu Nabi Mi'raj ke langit ketemu dengan Nabi Ibrahim. Di situ kan diajari, sampaikan salamku untuk umatmu dan perintahkan umatmu untuk banyak mengucapkan. Ada dua riwayat. Riwayat pertama, la haula wala quwata illa billah. Riwayat kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena ini adalah tanamannya surga. Siapa mengucapkan sekali, ditanamkan satu pohon korma di satu pohon di surga. Yang ngajari siapa itu? Nabi? Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal dunia? Sudah meninggal dunia. Yang diajari siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Kemudian disuruh nyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Umatnya ada berapa kelompok? Dua kelompok. Yang ditemui Rasul artinya masih hidup. Dan yang belum lahir. Iya. Nabi Ibrahim dari alam barzah bisa mengajari manusia yang masih hidup dan manusia yang belum lahir. Yang ngajari siapa? Masih hidup atau udah meninggal? Udah meninggal. Ini loh hebatnya ulama, meskipun udah meninggal dunia masih bisa ngajarin yang hidup. Jadi jangan heran kalau ada ulama-ulama yang belajar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kalau Nabi bertemu di alam nyata, karena beliau adalah Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, makanya ulama mendapatkan ilmu itu lewat mimpi. Sebetulnya ada satu rahasia, tapi diceritakan gak apa-apa. Boleh? Off the record masih di... Ya, tapi ya enggak apa-apa dilanjutkan. Ini live kan? Live enggak nih? Live, biar live. Cuman untuk pendengar ini rahasia, jangan diceritakan orang lain ya. Amanat, jangan bilang-bilang orang. Beberapa bulan yang lalu saya Ustadz Haji Sony Parsono, tambah ganteng sekarang ya. Insyaallah mau dapat anak itu loh. Jadi tambah ganteng. Bu Soni sama duduk diem sama solawati ojo kono moto gitu ya Bu ya. Enggak diomongi tambah ganteng golek bojo meneh gitu. Saya jaga Bu, jangan khawatir. Saya enggak ngajari lo Bu, enggak ngajari. Saya ingatkan jangan nambah lagi. Ingat Pak Soni, ini live didengarkan semua orang. Ya, siapapun yang mau dilamar Pak Soni tolak ya, ingat. Udah Bu, jangan khawatir Bu, selesai toh Bu? Katakan manut sama gurunya kan? Ya, ini gurunya udah ngomong, siapapun yang mau dilamar Pak Soni, tolak. Kalau Habib Novel, terima. Ya. Pak Soni, gitu ya. Biar ketawa semua, gak tegang terus dia. Gak tegang terus. Ini cerita, saya dengan Haji Soni Parsono. Berapa bulan yang lalu, di rumah makan di Sukaharjo, betul Pak? Kebetulan di situ ada seorang ulama nasional dan beliau merupakan salah satu ulama yang sangat bersemangat untuk menjadikan Indonesia hafal Al-Qur'an, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat dan yang terbaik. Begitu pula kita semua. Beliau cerita ada satu orang yang masih muda. Ya masih muda, artinya usia baru 40-an gitu ya. 40-an. Bilang sama Ustaz Yusuf Mansur, "Tat, saya ini belajar dari kakek buyutmu." Kakek buyut, jadi bukan kakek ya, kakek, ayahnya kakek. "Saya belajar dari ayahnya kakek kamu, yaitu Mbah Yai Mansur." Bingung Ustaz Yusuf Mansur. Duh, lawang saya aja gak ketemu kakek saya, apalagi ini ayahnya kakek saya. Mana mungkin gitu kan. Tapi benar ketika ketemu tuh heran, karena ilmunya kakek buyutnya ini ada semua. Ilmu falak. Ya. Persis nerangkan, diuji di sebuah stasiun televisi, benar semua. Terus nanya, "Loh, caranya belajar gimana kamu? Kan kakek buyut saya udah meninggal dunia. Gimana caranya belajar? Silahkan ditiru." Wah, ini yang gak suka ini mulai cekot. Silahkan ditiru. Sewaktu kakek buyutnya Ustadz Yusuf Mansur masih hidup, ngomong begini. "Siapa yang mau belajar kepada saya kalau saya udah meninggal dunia, datangi makam saya, pegang batu nisannya, goyangkan, saya akan mendatanginya. Wah, kimbang bayi bid'ah lagi. Ini benar, ini ceramah beliau, betul Pak Sony ya. Yang dengar tolong jangan cerita sama orang lain, rahasia. Rahasia. Jadi kalau Ustaz Yusuf Mansur nanya, Ustaz kok diceritakan, saya udah bilang sama yang saya ceritain, jangan cerita, rahasia. Benar loh ya, rahasia. Paham? Ustaz Yusuf Mansur penasaran nih. Wah, ini kalau orang lain saja langsung didatengin dalam mimpi, diajarin. Artinya mimpi setelah ziarah, ya ziarah, pegang batu nisannya ziarah, minta diajarin gitu, mimpi. Diajari. Maka beliau coba nih, berangkat ke makam kakek buyutnya. Sampai di sana, udah pergi semua, masuk ziarah sendiri. Baca doa, fatihah, dan lain sebagainya. Batu nisan dipegang, digoyangkan. Tahu gak apa yang terjadi? Patah. Patah. Wah, langsung bingung nih satu Mansur nih. Ini karena batu nisan ini sudah umurnya, ya Allah, berapa puluh tahun kan. Langsung panggil tuh yang jaga masjid, jaga makam ya. Ini siapa yang matahin ini? Siapa yang matahin gitu ya? Benerin, kasih duit, beresin gitu ya. Padahal beliau yang matahin gitu. Rahasia, makanya jangan bilang. Itu orang Jakarta, orang Jakarta gak tahu. Yang denger ini kalau lewat streaming jangan cerita orang-orang loh ya. Ini rahasia ini. Patah gitu. Terus beliau mikir, kenapa ini orang yang gak kenal datangi kakek saya, giliran saya yang goyang bukannya datang, patah gitu. Padahal batu nisan ini gak pernah patah ini. Dipegang beliau patah, kan celaka ini. Maksudnya apa? Mikir gitu. Akhirnya dapat jawabannya. Kenapa? Kalau yang tadi datang dengan ya yakin, kalau beliau nyoba-nyoba, kira-kira datengin gak ya? Kira-kira datengin gak ya? Kurang ya yakin. Hasilnya apa? Patah. Masih ingat kan cerita saya tentang seorang kiai yang punya pesantren di tengah danau? Kemudian air danau pasang, muridnya kemudian mau pulang. Saat itu Pak Yainya ngomong kepada muridnya, tinggallah kamu di pesantren, pulangnya besok saja kalau airnya udah surut. Muridnya mengatakan, saya punya ibu di rumah, jadi gak bisa, saya harus pulang. Pak Yai mengatakan tidak ada kapal yang bisa mengantar, semua takut, airnya apa? Pasang. Maka kemudian si murid mengatakan, Pak Yai saya harus pulang. Pak Yainya sambil lalu mengatakan, ya udah baca bismillah, kamu jalan di atas air. Sambil lalu Pak Yai ini pergi. Besok paginya Pak Yai ketemu santri, nanya gimana tadi malam bisa istirahat enak, tidur di pesantren enak. Maka si murid mengatakan, saya enggak tidur, saya pulang. Loh gimana kamu pulang? Ya seperti yang Pak Yai ajarkan. Gimana? Baca bismillah, saya jalan di atas air. Pagi ini juga danonya masih pasang. Dari rumah saya baca bismillah, jalan di atas air. Pak Yai tanya, benar? Benar Pak Yai. Tanya sama murid-murid, benar? Benar Pak Yai. Giliran sudah pesantren agak sepi, Kiai ini pergi ke tepi danau. Kemudian dia baca bismillah. Hasilnya, kelelep. Kelelep ya. Tenggelam. Kenapa tenggelam? Waktu melangkahkan kaki, iso ora yo, iso ora yo, kelelep apa ora, hatinya kurang ya, yakin, gak bisa, syaratnya adalah ya, yakin. Nah, Ustadz Yusuf Mansur kemudian mulai membuka rahasianya, ini beberan rahasia nih, mau buka-bukaan rahasia ya, rahasia yang baik-baik kan gak apa-apa ya, dan ntar lagi saya pulang pokoknya, janji gak sampai jam 10 hari ini, khusus hari ini. Tega sama tamu-tamu saya. Baru nyampe loh nih. Dari Jakarta ke Cirebon, Kudus, sampai Surabaya, ziarah 9 wali, baru datang ke Solo. Betapa beruntungnya rumah saya. Habis ziarah keliling wali, masuknya Ar-Raudhah. Alhamdulillah. Jadi wali songo dijak mlebu kabeh. Ya kan sangat beruntung. Itu makanya kalau datangan tamu tuh ya, Bu, datang tamu tuh enak, Bu. Mau tahu enggak rahasianya? Rasul bersabda, tamu yang datang kepadamu, bil makna ya, tamu yang datang kepadamu, datang dengan rezekinya sendiri, kalau pulang, bawa dosa-dosamu. Enak Allah. Jadi enak. Panjenengan kalau mertamu ke rumah saya, datang rezekinya sendiri, artinya kalau pas saya rodok longgar duitnya, ya makannya enak kan begitu. Ya jatah rezekinya segitu. Kalau pas rodok sempit sayanya, ya mungkin dapatnya juga sempit, air aqua, ya itu jatah rezekinya cuma segitu. Tapi yang pulang nih, begitu tamu nih pulang, dosa saya dibawa pulang. Yang untung saya atau tamunya? Mau mertamu ke rumah saya? Hadisnya begitu, pulang membawa dosa yang punya rumah. Tapi yang dimaksud bahwa dosa yang punya rumah, bukan kemudian dosa saya dibawa pulang. Bukan. Dosa saya diampuni Allah seiring tamu itu berjalan pulang. Artinya, kalau tamu datang, hasilnya yang punya rumah diampuni dosanya. Itu kalau tamunya satu. Kalau tamunya 100 gimana? Kalau 200 bagaimana? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pengen gak rumahnya banyak tamu? Pengen. Makanya rumahnya buat pengajian. Jangan rumah cuma buat kumpul nonton TV. 5 orang tiap hari sinetron. Ya itu saja. Istiqomah. Betul. Buat rumahnya pengajian. Minimal 2 pekan sekali. Kumpulkan tuh ibu-ibu yang biasa arisan. Bu, yuk kita sekarang di samping arisan. Yuk kita yasinan dulu baru arisan. Nih datang nih baca yasin. 2 minggu sekali. Kumpul rumahnya kedatangan tamu. Dan itu tamu-tamunya Nabi Muhammad SAW. Apa enggak betapa mulia kita? Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang diundang oleh Nabi SAW. Dalam hadisnya, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, masuk nikmati. Enak enggak? Enak. Mau dilanjutkan enggak rahasianya Ustaz Yusuf Mansur tadi? Rahasia jangan dibocorkan loh ya. Ternyata waktu itu Ustaz Yusuf Mansur, kata ayahnya, ini yang ngomong Ustaz Yusuf Mansur bukan saya ini kurang pandai. Ini bahasa beliau saya aluskan, karena beliau ngomong pakai bahasa Betawi kasar banget gitu ya. Kalau saya yang ngomong gak pas, kalau beliau yang ngomong gak apa-apa. Misal kalau saya ini goblok, kalau saya ngomong gitu kan gak apa-apa. Tapi kalau Pak Sony, Ustaz Novel tuh pernah ngomong saya goblok kan gak pas. Betul kan Pak? Iya. Beliau pernah ngomong nih, saya ini kurang cerdas. Saya beli makna ya, saya rubah bahasa biar halus. Saya ini kurang cerdas. Jadi belajar bahasa Arab, baca gundul tuh gak bisa. Belajar terus, baca gundul gak bisa. Belajar terus, baca gundul gak bisa. Hasilnya ya gundul gak bisa. Akhirnya, mulai saya lakukan mujahadah. Zikir, doa, dengan cara-cara tertentu. Kirim Fatihah pada salah seorang ulama yang telah meninggal dunia. Ulama ini pakar bahasa. Niat minta diajarin. Hasilnya apa? Selesai zikir doa mujahadah sekian lama, mimpi itu ketemu ulama tadi. Mimpi ketemu ulama tadi. Dalam mimpinya itu diajak jalan naik tangga rumah. Diajak jalan, sambil jalan diajarin baca gundul. Baca nahwu shorof diajarin. Sambil jalan, bangun tidur, langsung bisa bahasa Arab, huruf gundul, ahli, pakar. Panjenengan kalau lihat Ustaz Yusuf Mansur di ANTV ya, beliau itu kalau nulis bahasa Arab, nulisnya cepat atau pelan-pelan? Cepatnya bagus atau enggak bagus? Bagus kan? Kelihatan ahli kan? Itu kalau enggak orang pinter, enggak bisa itu. Kalau enggak orang pinter, enggak bisa. Ngomong itu mungkin lebih gampang, nulis itu lebih sulit. Kalau bisa nulis berarti bisa nahwu shorof. Ya berarti bisa nahwu shorof. Nah ini beliau bisa dapat dalam mimpi. Lapor sama ayahnya. Ayah, saya udah bisa. Bangun tidur lapor. Saya sekarang udah bisa baca huruf gundul. Kata ayahnya, mana mungkin. Ya mana mungkin. Bener udah bisa. Akhirnya dikasih satu kitab. Coba baca. Dikasih kitab itu bisa. Ayahnya, kok bisa? Iya, ceritakan mujahadahnya. Ini orang yang hidup dapat ilmu dari orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang yang tanya dalilnya mana, mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah pernah dengar gini belum? Dalilnya tadi orang yang hidup belajar dari yang meninggal dunia, udah pernah dengar belum? Belum. Sama, saya juga baru sekarang. Saya dapat dalilnya kisah mi'rajnya Rasul ketemu Nabi Ibrahim itu ya. Saya baru nyadar ketika ceramah tadi, ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim udah meninggal dunia, Rasul masih hidup. Selama ini saya cuma bahas yang meninggal memberikan manfaat kepada yang hidup. Di majelis ini saya dapat tambahan pemahaman, ternyata yang meninggal bisa memberikan ilmunya kepada yang masih hidup. Dan ini nas hadis yang benar, bukan hadis yang palsu. Gitu. Oh. Asik ya. Kan Allah udah janji lewat lisan Nabi SAW. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui. bagian dari pengamalan ilmu adalah menyampaikan ilmu tersebut. Ilmu yang disampaikan hasilnya dikasih Allah ilmu yang baru. Termasuk tadi ini saya dapatkan pemahaman yang baru berkat saya menceritakan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Asik. Udah ya. Waktunya. Ya. Ceramahnya malam hari ini cukup sampai di sini ceramahnya. Tapi belum selesai. Ya. Kok cepat? Cepat. Hah? Baru 5 menit. Pak Sony, sudah ya? Tuh, iya ceramahnya. Ceramahnya sampai jam 10. Penyampaian materi sampai jam 10 kurang seperempat. Nah, malam hari ini saya punya 15 menit akan saya sampaikan sesuatu. Nah, ya, ada sesuatu yang akan saya sampaikan selama 15 menit. Ya, sesuatu itu adalah yaitu tentang acara tanggal 18 Maret 2012. Tadi sudah diumumkan. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dari pengumuman Pak Sony. Pak Sony bilang, kalau pengajian jangan malam-malam. Betul. Khusus di majelis Ar-Raudhah kalau pengajian sampai malam. Di mana-mana kalau pengajian jangan malam-malam. Nah, kalau ngaji sama saya di rumah, itu pasti sampai malam. Jam berapa? Maksimal jam 11. Saran beliau jangan nanggung, makanya saya polkan. Beliau kan saran tadi, jangan nanggung. Sekalian dipolkan. Makanya pengajiannya saya polkan. Kalau enggak dipolkan, kesian teknisi radio. Nanti mesti harus nyetel siaran yang lain. Mas Sidik akan saya polkan terus, jangan khawatir. Restu udah tadi live, rekamannya disimpan ya. Jadi akan saya polkan. Nah, kenapa? Karena pengajian di rumah itu sebetulnya saya lebih senang kalau lebih cepat selesai lebih bagus kan ya. Tapi ternyata begitu majelis kemudian kita ngomong nyampaikan gitu enggak terasa gitu ya, tidak terasa, dan itu bukan cuma saya yang hadir, bahkan yang mendengar di rumah pun tidak terasa, dan banyak yang mendengar di rumah itu tidak terasa bangun-bangun udah jam 3 malam. Ketiduran. Awalnya ikut, akhirnya tidur, gitu kan? Banyak yang seperti itu. Nah, tidak terasa. Memang betul-betul tidak terasa. Tahu-tahu udah, wah, udah jam 10:30. Tanya jawab sebentar, tahu-tahu udah jam 11. Nah, kalau memang ada mungkin 1-2 orang yang memang pengen majelisnya selesai awal, 1-2 orang, saya juga termasuk yang pengen majelisnya selesai awal. Cuman demi kepentingan apa namanya komunitas yang jauh lebih besar. Maka dengan terpaksa kepentingan 1-2 orang termasuk kepentingan saya sendiri, kepentingan anak saya, kepentingan istri saya, kepentingan orang tua saya, itu saya kalahkan demi kepentingan orang banyak. Jadi nanti kalau ternyata ibu-ibu hari Senin depan protes, Pak Sony harus ngalah itu. Pak Sony jam 10 kurang, minta sampai jam 10:30, boleh. Tapi saya rasakan enggak begitu loh. Insya Allah jam 10 udah cukup ya. Cukup, yang gak cukup hanya di Raudhah. Boleh, di rumah saya sampai malam boleh. Terserah. Dengan catatan, ya dengan catatan kalau mau tidur silahkan tidur. Ya, mau tidur silahkan tidur. Itu kan di rumah, bukan di masjid. Jadi lebih bebas, lebih nyantai. Kemudian yang kedua, tanggal 25 Maret. Ini kan Pak Sony punya gawe nih. Al-Hidayah punya gawe. Ya ayo kita sukseskan, benar-benar di sukseskan, nawaitu ngajak orang itu ya. Nawaitu ngajak orang. Minimal begini loh. Biar teman-teman kita yang yasinan, tahlilan, solawatan dan lain sebagainya itu tambah mantep gitu. Tambah mantep. Kalau yang namanya ahlus sunnah wal jamaah yang asli itu ya ini. Karena sekarang banyak orang pakai label ahlus sunnah wal jamaah. Cuman yang asli yang mana? Yang beneran tuh yang mana? Judulnya wal jamaah. Wal jamaah itu mesti jamaahnya banyak. Wal jamaah wonge mung 30. Ya bukan wal jamaah gitu. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini adalah kelompok terbesar dari umatku. Tidak mungkin kelompok terbesar dari umatku berkumpul dalam kesesatan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah ini kelompok yasinan, tahlilan, zikir dengan suara keras. Kelompok orang-orang yang kumpul banyak untuk mengadakan majelis akbar. Ini di seluruh dunia merupakan kelompok yang besar. Makanya jangan minder. Kalau di masjid Panjenengan ada yang larang-larang tahlilan, laporkan Pak Sony, selesai. Paham? Jadi mulai sekarang kalau di masjid Panjenengan ada orang yang ngelarang lo ya, berani ngelarang-larang orang tahlilan, berani ngelarang-larang orang yasinan, berani ngelarang lo ya, ngelarang, minta menghentikan maulid, laporkan kepada Pak Sony, laporkan kepada Nahdlatul Ulama, laporkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan tuntut orang yang seperti itu, karena telah apa? Orang tersebut telah menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di tempat yang sifatnya milik orang banyak. Ngapunten. Yang namanya yasinan, tahlilan, solawatan itu merupakan ajaran yang diakui sah oleh pemerintah RI dan didukung oleh pemerintah RI. Makanya presiden yang lampau almarhum ketika istrinya meninggal dunia, seluruh TV 7 hari berturut-turut tahlilan dan seterusnya di mana-mana kalau pejabat meninggal dunia diselenggarakan tahlilan. Berarti kalau ada orang-orang yang sampai anti, melarang, memusuhi kegiatan tahlilan, dia telah memusuhi sesuatu yang disahkan oleh negeri ini. Duh, kok tegang semua? Oh, saya ngomongnya sama santai, sama senyum-senyum kok ini. Senyum enggak saya? Senyum kan? Yang di rumah biar ngerti, dipikir saja, wah, gitu ya. Nyantai, senyum-senyum. Ya jangan sampai ngelarang-ngelarang. Kalau yang gak suka tahlilan gak apa-apa ya. Gak suka tahlilan boleh, gak suka yasinan boleh, gak suka solawatan boleh. Yang gak boleh ngelarang, ngelarang. Kalau ngelarang anaknya sendiri, monggo. Ngelarang istrinya sendiri, monggo. Ngelarang istrinya orang lain, gak boleh. Perkara dengan suaminya nanti. Gak boleh, itu ada aturannya. Semua ada aturannya. Kita mencela orang kafir saja tidak boleh, apalagi sesama muslim. Ini harus diuruskan. Karena itu nanti tunjukkan tuh tanggal 25 Maret. Masya Allah yang datang dari ujung sampai ujung. Kalau itu neraka semua lah, yang di surga siapa? Jawabannya ya saya dan golongan saya. Utliane neraka, surgane ki mung gurumu karo kowe. Nah, terus ki terus pembubardiran surga gitu ya. Mubadir nanti surganya cuma buat dia dan kelompoknya ya. Sedangkan Rasul minta seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Itu satu. Kemudian tentang acara 18 Maret. Bentar lagi habis jamnya. Acara 18 Maret. Begini, saya buat konser solawat. Mungkin judulnya rada aneh ya. Konser solawat. Solawat kok dikonserkan? Itu kan sekedar judul. Sekedar judul, isinya adalah tabuhan rebana, ya, kemudian lantunan seruling, seruling juga, lantunan seruling, kemudian nanti ada suara-suara yang insya Allah merdu, kita kemas sedemikian rupa sehingga kalau didengarkan itu bisa menggugah jiwa. Saya pengen kita ini senang dengan musik, tapi yang Islami religi. Ya, Islami, religi sufi. Musiknya itu dan nuansa sufi. Saya lagi melobi beberapa bentuk tarian. Nanti kalau bisa disuguhkan 18 Maret itu ada beberapa bentuk tarian sufi. Ya semoga bisa ya, karena semua waktunya kan mepet ya. Waktunya mepet. Niat itu juga saya muncul tiba-tiba. Jarang saya itu punya niat yang dari jauh, jarang. Semuanya sifatnya spontan, termasuk buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua itu membahas tahlilan dan muji Rasul. Ya, muji Rasul dengan rebana, ya, muji Rasul dengan syair-syair. Dalilnya itu apa? Itu diungkap dengan jelas. Kemudian tahlilan, nih katanya sekarang ada video mantan agama itu gitu ya. Mantan agama itu bilang setelah dia masuk Islam yang namanya tahlilan 7 hari 40 hari itu asdatnya orang yang beragama itu. Katanya dia, itu fitnah. Itu fitnah. Tahlilan itu ajarannya para sahabat. 7 hari itu ajarannya para sahabat. Akan saya buktikan di buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Silakan datang nanti bedah bukunya. Baca bukunya kalau belum puas. Nah, bedah buku ini Kalau misal bukunya banyak kekurangan, saya minta maaf. Karena buku ini dari mulai nulis, ngedit, sampai masuk percetakan, layout dan lain sebagainya, prosesnya cuma 5 hari. 148 halaman, cuma 5 hari. Dengan segala kesibukan, saya ceramah, terima tamu, jalan ke mall dan lain sebagainya, itu cuma 5 hari. Jadi kalau masih banyak yang salah, mohon maaf. Maksud saya gini loh, lah yang 5 hari saja ditulis dengan anak kecil, Novel bin Muhammad Ali Idrus, Novel bin Muhammad Ali Idrus, anak kecil, bukan ulama yang nulis, isinya nanti udah insya Allah udah seperti itu. Nah kira-kira kalau ulama-ulama gede, kemudian garapnya serius, seperti apa gitu loh. Kurang mantapnya apa dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham maksud saya? Biar panjenengan semua mantap. Saya sewa Sritek Arena yang mantan ex-gor Bhinneka ya. Letaknya di belakang Sriwedari, di belakang Sriwedari. Gedung itu saya tanyakan kepada penjaga di sana, pernah dipakai untuk pertandingan, untuk di tribun, semua tribun dipakai, lapangan dipakai untuk pertandingan, bisa sampai 4.700 peserta, apa namanya penonton. Bisa sampai 4.700 penonton. Kok tahu? Kan ada tiketnya, ada tiketnya. Sedangkan nanti itu tribun dipakai, lapangan juga dipakai. Jadi kapasitas kalau sampai sekitar 7.000, 8.000 insyaallah bisa masuk. Nah, alangkah memalukan judulnya konser sholawat, kemudian bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua, Ahlul Bid'ahnya enggak nongol, cuman 10 orang, kan malu. Mau malu? Panjenengan mau malu enggak? Kalau enggak mau malu, ya silahkan dah datang. Ustaz kalau buat iklan pinter ya. Kalau enggak mau malu, silahkan dah datang. Untuk nunjukkan, nih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan khawatir, saya mohon maaf, saya cuma bisa menyediakan konsumsi untuk 4.000 peserta. Ya, konsumsinya untuk 4.000 peserta. Kalau minum, insya Allah sampai 7.000 orang saya layani. Tapi kalau untuk makannya sampai 4.000 peserta. Dan kita siapkan konsumsi yang layak lah. Yang layak, bukan murah. Layak dan enak. Insya Allah demikian. Kemudian, satu hal yang pengen saya contohkan di situ bersama teman-teman. Nanti tempat masuknya pengunjung pria maupun pengunjung wanita terpisah. Pintunya terpisah. Tempat duduknya terpisah. Dan terpisahnya itu jelas sekali. Ya jelas terpisah, toiletnya juga terpisah, yang melayani juga beda, yang laki dilayani laki, yang perempuan dilayani para perempuan. Jadi kita ketunjukkan ini acara benar-benar islami dan kami pengen berkah gitu loh. Pengen berkah, bukan adanya acara kemudian terjadi maksiat, nanti senggol-senggolan lanang wedok seperti lagunya Habib Syekh itu loh. Gimana? Gimana lagunya? Lanang karo wadon. Apa? Manggon sepi-sepi terus? Hah? Nyanding senggal, senggol. Terus kalau mulai boncengan. Ya. Mulainya boncengan. Itu kan Habib saya udah nyindir dari lagunya, bener gak? Sering kan setiap acara disampaikan ya. Makanya kita nih sadar gitu, maksudnya Habib saya apa? Ojo ngono gitu loh ya. Ya ojo ngono, ya buat majelis jangan sampai terjadi yang seperti itu. Tertib, usahakan. Nah ini kita coba, dan kalau di gedung insya Allah. Saya salut dengan acara waktu geladak bersolawat. Geladak bersolawat itu betul-betul bisa terpisah antara pria dan wanita, padahal itu di jalan raya, terpisah antara pria dan wanita, bisa, kalau kita mau insya Allah bisa. Nah acara harus seperti itu, 18 Maret. Saya mau nanya di sini, yang kira-kira pengen datang coba angkat tangan. Alhamdulillah, kira-kira pengen kan banyak, di atas 90% kan udah banyak, berarti kan saya gak izin nanti insya Allah. Coba para pendengar yang pengen datang, Pak Sony nomor handphonenya berapa? Takut ya. Kalau saya kasih yang pengen datang silakan SMS ke nomornya Pak Sone gitu ya. Ngapuse bingung. Del. Repot nanti gitu. Repot. Nah, lewat majelis ini saya mengundang semuanya ya. Saya mengundang semuanya untuk hadir dengan segala keterbatasan ya, dengan segala keterbatasan. Insyaallah kalau acara itu sukses, setiap 3 bulan sekali akan saya selenggarakan sebuah acara yang seperti itu dalam bentuk format yang berbeda-beda. Saya pengen Ahlus Sunnah wal Jamaah kumpul benar-benar ngaji ilmu. Benar-benar ngaji ilmu. Pulang udah bisa ceramah. Ya, bisa ngomong. Saya ngomong tahlilan ki ajarane agama ki sapa? Ngawur. Tahlilan ki ya ajarane sahabat. Kowe ora percaya? Macanen buku iki, nakes percaya. Nek kowe iki model-model tak kandhani ya ora percaya, maca buku ya ora percaya. Dadi ya sekarepmu gitu. Wah, asik jadi bisa ngomong semua gitu kan? Bayangkan kalau semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ini ya, berani ngomong dan mau ngomong dengan santun. Berani ngomong dan mau ngomong dengan santun di masjidnya masing-masing, di langgarnya masing-masing, di musholanya masing-masing, di kantornya masing-masing, di tokonya masing-masing. Kira-kira yang model-model begitu bisa hidup enggak? Tak bisa kan? Gelagepen. Satu ngomong kroyok 10 omongan, ya kan? Satu ngomong kroyok 10 omongan, ya kan? Jelas ya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah 2012 harus sudah betul-betul meratakan suaranya serempak. Say no, katakan tidak untuk golongan yang aneh-aneh model begitu. Termasuk say no dadi mantu. Paham? Jadi ibu kalau mau cari mantu, cari yang podo. Podo agamone jelas, itu pasti. Yang itu dua, harus podo-podo doyan tahlil. Jangan sampai dapat mantu yang gak doyan tahlil. Medeni. Nanti kalau ibu-ibu meninggal dunia setelah usia panjang, nini, cucunya ibu mau nahlilkan, hei, neraka, gak boleh. Mau bu, mau. Jadi kalau cari mantu yang bagaimana? Yang suka? Lah kalau datang orang gak suka tahlil, anti tahlilan, bawa duit 3M kira-kira diterima atau ditolak? Gimana? Jangan diterima. Gimana? Kasih syarat. Kamu belajar dulu sampai doyan tahlil. Saya temukan dengan guru saya, silahkan ditanya guru saya, silahkan dihujat, silahkan di ini, pasti dia akan menjawab. Kalau ternyata kamu gak berubah baru saya tolak, semoga kamu berubah 3M saya terima. Gitu. Pinter sitik gitu loh ya. Jangan keburu emosi langsung tolak, enggak seperti itu. Itu cuman bahasa ekstrim saya untuk menunjukkan hati-hati terhadap anak gadis ibu, jangan sampai salah diberikan orang karena ada seorang ibu yang meninggal dunia, kemudian anak mantunya melarang keluarga semuanya untuk menahlilkan. Betul enggak? Iya. Sehingga Pak Leknya, Pak D-nya kalah. Loh, ini anak satu-satunya kan enggak punya kuasa ya? Enggak punya kuasa. Padahal ibunya sangat doyan tahlil. Mikir mengatakan boten. Nate mikir dereng. Mikir. Kapan mikirnya? Jelas semuanya? Ya. Terakhir. Udah lewat Pak Sony. Jadi kalau mau dikat radionya enggak apa-apa. Tapi nunggu perintah dari situ. Dikat enggak nih radionya, Pak? Oh, lanjut. Jadi hari pertama saja udah batal. Yes! Hidup! Setuju ya? Tapi saya buat enggak nanggung. Jadi 10 lebih dikit udah selesai gitu ya. Terakhir. Ini udah saya ajarkan di mana-mana. Malam hari ini akan saya ulangi sekali lagi di Majelis Al-Hidayah. Ini penting soalnya. Kalau ada orang, kita enggak boleh emosi ya. Ada orang mencaci tahlilan, mencaci maulidan, mencaci sholawatan, yasinan, mencaci maki, jangan emosi. Orang emosi itu nanti jantungan, darah tinggi, stroke, mau. Enggak kan? Jangan emosi, nyantai saja. Caranya gampang. Ini cara jitu dan berhasil. panjenengan itu jangan tahlilan, neraka nanti. Oh. Iya, itu yang begitu udah ada tuntunannya. Oh, gitu. Katanya siapa? Loh, itu udah ulama-ulama menjelaskan. Oh. Lah, ulamanya siapa? Loh, ini begini begini. Oh, di buku mana? Oh, biar ngomong sampai sak jebolnya. Oh. Kasih huruf oh gitu. Terakhir kalau panjenengan udah capek, nikmati itu. Menikmati ada orang yang begitu tuh, godolanan wae. Biar ngomong gitu. Kita yang mudeng kan ya, biar ngomong terakhir mas, ngapunten sangat. Jazakumullah khair, terima kasih ilmunya tadi, terima kasih banyak. Tapi ngapunten, saya harus pamit sekarang. Loh kenapa? Saya mau mimpin tahlilan dulu. Ya, selesai kan? Enak enggak? Puas enggak? Puas kan? Perlu emosi enggak? Enggak perlu. Ya, orang Islam tuh gitu. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang bodoh ngajak ngomong, mencaci, memaki, maka mereka itu jawabannya ucapan-ucapan yang menimbulkan selamat damai. Oh, luar biasa. Oh gitu ya. Oh, enggak usah dibantah. Kenapa? Al-jidal, bantah membantah itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Saya pernah ketika umroh, waduh nyambung lagi nih. Terakhir. Spol ngatik aja. Jadi habis ini mencolot ke sana selesai gitu ya. Saya waktu umroh di Madinah. Kita kan tahu 100 tahun terakhir Madinah Mekah itu kan dikuasai oleh kelompok yang begitu. Ini kan model baru, 1300 tahun yang lalu seperti kita orang-orangnya. Tapi 100 tahun terakhir yang memerintah di sana itu bagian agamanya modelnya begitu. Tapi begitunya enggak seperti begitu yang di sini. Yang di sini terlampau begitu. Yang di sana walaupun begitu enggak begitu. Buktinya yang di sana begitu aja buat tembok untuk lempar jumroh itu kan bid'ah juga. Ya kan? Masa lempar jumroh di tembok ada? Lempar jumroh itu di sumur. Ini dibuat tembok raksasa untuk lempar jumroh. Bid'ah enggak itu? Itu bid'ah. Yang di sana meskipun begitu, enggak pernah itu mereka sholat pakai katok cingkrang. Enggak ada. Saya lihat yang di sana sholatnya pakai jubah semua dan jubahnya panjang. Yang di sana meskipun begitu sholat terawih 20 rakaat. Yang di sini. Yang di sini aja yang begini. Apalagi yang begitu. Yang begini aja 8, apalagi yang begitu. Betul enggak? Yang ngaku. Masuk saya ke makam Baqi, ziarah ke pemakaman Baqi. Sampai pemakaman Baqi selesai ziarah, saya keluar masih dalam makam itu ada polisi yang jaga kan. Polisi jaga ngomong ini enggak boleh begini, enggak boleh begini, pokoknya enggak boleh kabeh lah gitu ya. Begini enggak boleh, begini. Lah yang datang ini kan orangnya macam-macam. Ditantang nih polisinya. Guru kamu tuh enggak benar. Ngomong enggak boleh. Jawab, "Ya ini begini." Bantah-bantahan antara polisi sama salah satu orang yang ziarah. Dirubung orang banyak. Novel bin Muhammad Al-Idrus marah. Ngamuk saya di situ. Ngatuk saya katakan, "Hadza ainul jidal wa hadza bid'ah al-jidal fil maqbarah." Bubar langsung. Sah, bubar selesai. Ngamuk saya benar-benar ngamuk, marah. Kenapa? Baik polisinya, orang tersebut tidak hormat kepada manusia-manusia yang dimakamkan di sana, padahal itu pemakaman para sahabat yang besar. Dalam hadis, Rasul melarang kita untuk berdebat. Yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, maka untuknya surga. Ya kan, untuknya surga. Saya katakan, yang kalian lakukan berdua ini merupakan jidal. Perdebatan yang sejati, ya ini. Dan perdebatan di kuburan itu gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Lah ini bid'ah, saya bilang gitu. Bubar langsung semua. Lah bahas bid'ah itu dua-duanya juga lagi berbuat bid'ah yang tidak dianjurkan, tidak dicontohkan. Masa di kuburan kok debat? Di kuburan itu ndonga. Di kuburan itu mikirkan nasib yang dikubur. Mikirkan bagaimana kalau kita masuk kubur. Lah ini loh, kadang orang enggak sadar ya. Ngomong bid'ah-bid'ah padahal dia sedang berbuat bid'ah. Lah kadang kita terlampau emosi juga berbuat salah. Kenapa kok debat di kuburan? Makanya nyantai saja. Oh. Enak enggak? Oh, terakhir nyapunten sih, nyapunten. Sama nunduk sedikit, nyapunten. Matur suwun sanget, tapi niki kula radi keseso. Lho, wonten apa, Pak? Badhe mimpin tahlil. Selesai. Itu pulang kena serangan jantung orangnya. Pun pekatan, terima kasih banyak. Saya tunggu kehadirannya. Silakan besok ada hall di Pasar Kliwon. Silakan hadir. Ini hallnya seorang ulama besar. Kemudian ada maulid Nabi nanti hari Rabu habis sholat subuh. Silakan hadir. Ini seorang apa namanya maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian malam Rabu saya Habib Husin Anis Ar-Raudhah tiap tahun memang buat maulid. Ya kebetulan kalau waktu hall kan lagi ngumpul semua. Kita buat malam sebelum. Kalau Rabu pagi itu maulidnya, maka malam Rabunya kita buat maulid ya, karena kumpul cuma di rumah yang kecil, di rumah Habib Hasyim di Jalan Mertodranan ya, dekatnya rumah Habib Syekh yang lama ya. Jadi pom bensin Kapten Mulyadi itu depan pom bensin ada gang ya, sebelah timur pom bensin ada gang, masuk saja di dekat pom bensin udah ada yang bertugas nanti untuk mengarahkan. Nah kalau nanti ternyata jalannya ditutup, maka di sebelah apa namanya perapatan Batu Rono ke arah Mekonang ya, setelah jembatan pertama turun sedikit ada perempatan, nanti di situ udah ada yang mengarahkan ya, sudah ada yang mengarahkan. Jadi enggak usah bingung, nanti ada tulisannya mau datang maulid Ar-Raudhah gitu, biar gampang ya buat pendengar dimanapun, nanti kodenya maulid Ar-Raudhah biar tidak bingung. Silahkan. Demikian, mohon maaf untuk semuanya kalau ada kata yang kurang berkenan, ada suara-suara yang menggegar, menggagetkan jiwa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, bi annana tarafna, wa annana asrafna, ala ladha asrafna, fatub alayna taubah, taghsilu kulla haubah, wastur lana aurati wa amin. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إلى نطس الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Termasuk salah satu yang saya pakai Hadroh Al-Hidayah. Saya sudah izin Pak Sony, nanti waktunya saya kabari untuk latihan. Nanti ada berapa kelompok Hadroh, setiap satu kelompok saya kasih satu lagu dengan cara tertentu. Jadi cara mainnya enggak seperti yang panjenengan main. Ya, terima kasih. Saya terima langsung kasih, Pak Sony semuanya. Di rumah ada tamu banyak yang saya tinggal. Terima kasih maaf buat semuanya. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah والحمد لله والله إلا. Dibaca siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسولي. Kembali menjadi 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama-sama pengajian rutin di Majlis Jami Al-Hidayah bersama guru kita Habib Nafal bin Muhammad Al-Adrus. Semoga dengan kajian di malam hari ini bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sekarang kru yang bertugas mau pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.